melihat ketegangan, melihat kegelapan, melihat banyak pertanyaan. Apa, siapa, mengapa orang-orang bingung? Apa, siapa, mengapa jangan bingung-bingung? Biar saja suka-suka, jangan hiraukan mereka. Biar saja suka-suka, jangan hiraukan mereka. Biar saja. Suka-suka, jangan hiraukan mereka, biar saja.